Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa qad ikhtalafa al-ulama'u في توريث ذوي الأرحام، فقال مالك والشافعي لا يرثون. طيب، الشيخ نعفان رحمه الله menjelaskan kepada kita adanya khilaf di antara ulama terkait tawrits ذوي الأرحام dalam hal memberikan warisan kepada ذوي الأرحام. Menurut Malik dan Asy-Syafi'i la yarithun. La yarithu. Dzul arham tidak mewarisi, tidak ya. Tidak dapat warisan. Nah. Pendapat yang kedua. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad yarithuna bi syarti an la yujada 'ashibun wa la dzu fardin yuraddu 'alaihi. Baik. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, mereka mewarisi, dapat warisan dengan syarat ya, an la yujada 'ashibun wa la dzu fardin yuraddu 'alaihi. Dengan syarat tidak ada 'ashib ya, ahli waris secara ta'shib, dan tidak ada ahli waris secara fard yang yuraddu 'alaihi, yang dikembalikan kepadanya harta itu ya, ketika ada yang tersisa. Nah, karena jika ada asib, jika ada ahli ta'shib, berapapun sisanya, maka sisanya untuk asib tersebut ya, maka tidak akan ada harta yang tersisa untuk dzul arham. Naam. Kalau ada dzu fard, ada ahli waris yang bersyarat fard yang yurad alai, yang sisa, jika ada sisa bisa dikembalikan lagi kepadanya ya, bisa dikembalikan lagi kepadanya sisa itu, maka ya juga ujung-ujungnya tidak akan ada yang tersisa. Nah, sehingga tidak ada untuk dzul arham, karena pada asalnya dzul arham itu memang bukan ahli waris. Bagaimana pada definisinya, kullu qaribin laysa lahu fardun wala ta'shib. Setiap kerabat yang tidak punya jatah warisan secara fard dan secara ta'shib. Jadi tidak ada penetapan jatah warisan buat mereka dalam syariat, tidak secara fard, tidak secara ta'shib. Nah, sehingga jika ada mayit ya, jika ada mayit, ada ahli warisnya, kemudian ada di antara mereka ahli ta'shib, berapapun yang tersisa kan diambil oleh ahli ta'shib. Atau ada dzul fard yang mulai secara fard yang dirad kepadanya, dikembalikan sisanya kepadanya. Nanti ada pembahasan tentang ar-rad, yakni apabila tidak ada ahli ta'shib, tidak ada asib, semuanya adalah dzu ashab fard. Naam ya. Dia mewaris syarat fard. Jika ada harta tersisa bagaimana? Harta yang tersisa itu dikembalikan lagi ke ahlul fard tersebut. Sehingga ujung-ujungnya nanti tidak ada yang tersisa. Habis. Ya. Nah, bentar, waktu ini ada kaidahnya, kita akan pelajari nanti. Nah, permasalahannya ketika tidak ada ya, tidak ada asib, tidak ada dzu fard yang yurad alai, harta mayit ini mau diapakan? Siapa yang akan diberikan gitu? Nah, menurut Abu Hanifah dan Ahmad ya, diberikan ke dzul arham. Mereka lebih berhak daripada diberikan ke Baitul Mal daripada dimasukkan ke Baitul Mal, ke perbendaharaan negara yang kemudian itu untuk maslahat keumuman kaum muslimin, daul arham lebih berhak karena ada hubungan kerabat. Nah, ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad kuat. Adapun Malik dan Asy-Syafi'i, mereka mengatakan tidak mewarisi, yakni secara mutlak begitu. Nah, dan mazhab Abu Hanifah Ahmad ini kata Syekh, wa hada marwiyun an Umar wa Ali wa Abi Ubaidah wa Umar ibn Abdul Aziz wa Atha' wa ghairihim wa huwa as-shawab. لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. طيب. Ini pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, ini yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Ubaidah, Umar bin Abdul Aziz, Atha dan yang lainnya. Naam. Dan ini yang benar kata Ibnu Athaillah rahimahullah, yang beliau mentarjih ini. Dalilnya ya, keumuman makna ayat. Keumuman makna ayat. Ayat ini ayat yang bermakna umum, bukan khusus tentang warisan, tetapi maknanya umum, bahwa secara umum ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Yang namanya orang-orang yang berkerabat antara satu dengan yang lainnya itu lebih berhak ya, dalam ketetapan kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam, innallaha bikulli syai'in alim. Masuk dalam keumuman makna ayat ini berarti kerabatnya tersebut lebih berhak untuk mewarisi harta mayit tersebut jika memang tidak ada asib dan tidak ada dufar dan yuraddu alaih, daripada diurusi oleh negara, diserahkan, diambil oleh negara, dimasukkan ke Baitul Mal, dan itu untuk keumuman kaum muslimin. Nah, sementara ini kerabat ada, mereka lebih berhak daripada kaum muslimin yang lainnya, kan begitu maknanya. Nah, dalil yang kedua, wa liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu ukhtil qawmi minhum, rawahul Bukhari wa Muslimun. Naam. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaq alaih. Naam, muttafaq alaih, rawahul Bukhari Muslim. Ibnu ukhtil qaumi minhum. Ya, kalian lihat ibnu ukhtil qaum. Ibnu ukhtil qaum min dzawil arham, kan begitu. Nah, putra dari saudara perempuan satu kaum. Ya, minhum adalah bagian dari kaum itu. Jadi, jika di antara kaum itu ada yang kemudian meninggal menjadi mayit, mayit itu punya ukht, punya saudara perempuan, ya. Saudara perempuannya punya ibn. Nah, ketika meninggal, ya, mayit ini tadi, misalkan, saudara perempuannya itu juga sudah meninggal sebelumnya, ya. Jadi, yang ada dari kerabatnya adalah ini daul arham, yaitu ibnu ukhti, putra dari saudara perempuannya, ya. Ini daul arham kan? Ini dawil arham. Nah, ini di pembahasan dawil arham itu di dari kalangan Hawashi, poin ketiga, yaitu poin kedua, kullu man adla bi untha siwal ikhwa minal kabnil ukhti, seperti ibnil ukht. Nah, ini. Nah, Nabi mengatakan minhum itu bagian dari mereka, berarti dialah yang berhak diberi warisan tersebut, karena tidak ada ahli warisnya yang dari kalangan ahli ta'asib dan ahlul fard yang bisa dikembalikan kepadanya sisa harta. Naam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam Al-khalu warithu man la waritha lahu ya'kilu anhu wa yarithuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Baik. Dan dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini min hadithi Al-Miqdam ibni Ma'di Karib wa sahahahu Al-Albani. طيب. وجاء أيضا من حديث عمر وعائشة بدون لفظ يعقل عنه ويرثه. وحديث عمر أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وحسنه الألباني. انظر الإرواء جزء السادس. صفحة 37 و100. الإرواء، انظر الإرواء، إرواء الغليل، جزء السادس، صفحة 37 و100 إلى 41 و100. طيب، ini keterangan takhrij hadis ini secara ringkas. Bahwa hadis yang ditampilkan di sini oleh Syekh yang dinukil bahwa dikeluarkan oleh Ahmad Abu Dawud Najah ini hadisnya Al-Miqdam Ibn Malik. Ini Sahih Al-Albani. Ada juga hadis lain, hadis Umar dan Aisyah, itu tanpa lafaz ya'qilu anhu wa yarithu, hanya sampai al-khalu warithu man la waritha lah. Hanya sampai sini. Dan hadis Umar dikeluarkan oleh Ahmad, akhraj Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah wa ghairuhum, dan yang lainnya ditahsin oleh Al-Albani, hasanahu Al-Albani. Nah, lengkapnya bisa dilihat Al-Irwa, juz dan halaman yang disebutkan. Nah, berarti hadis ini sahih, merupakan hujjah. Al-khal warithu man la waritha lah. Khal yani akhul um, ya, akhu ummil mayyit, ya, mewarisi orang yang tidak punya ahli waris. Yani al-khal min dawil arham, sebagaimana kita pelajari. Naam. Karena dia bersama dengan mayit, ya, adalah bi unsa, melalui jalur unsa. Baik, tapi Nabi SAW mengatakan dia mewarisi orang yang tidak punya ahli waris. Nah, ya'qilu anhu artinya dia membayarkan diat. Dia yang membayarkan diatnya. Yakni orang yang akan dia warisi tadi, jika dia tidak punya ahli waris, maka dia yang mewarisi hartanya. Dia pula yang bertanggung jawab untuk ya'qilu anhu, untuk bayarkan diatnya jika melakukan pembunuhan misalkan, ya, dan harus bayar denda ganti rugi, maka diatnya dia membayarkan. Wa yarithu, dan dia mewarisinya, sebagaimana halnya jika dia mati tidak ada dalam keadaan tidak ada waris tadi, maka dia yang mewarisi. Baik. Riwayat Umar sudah disebutkan dan Aisyah tanpa yaqilu anhu wa yaridu, tapi semuanya sama di bagian awalnya al-khawlu warithu man la warithalah, dan ini sudah cukup. Nah, berarti sekian adillah mendukung madhab Abu Hanifah dan Ahmad. Nah, dan itu riwayat dari sahabat Umar Ali, ya, dan yang lainnya. Naam. Yang dari kalangan tabi'in Umar bin Abdul Aziz atau Tayyib. Wa nususul kitab wa sunnah. Wa nususul kitab wa sunnah fi tawrithihim imma mujmalatun kal ayah wa imma fi fardin wahidin minhum kal hadith. Fa min thamma ikhtalaf al qasirun. Wa nususul kitab wa sunnah fi tawrithihim, nas-nas al-kitab wa sunnah, yani hadith, ya, tentang pemberi warisan kepada mereka, imma mujmalatun kal ayah, boleh jadi bentuknya, dalalahnya, penunjukan maknanya mujmalah, global seperti ayat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ayat ini bermakna umum. Ya, bermakna umum. Bukan nas khusus, ya. Secara khusus tentang warisan, bukan secara jelas tentang warisan. Jadi ini masih global. Nah, tetapi masuk di dalam maknanya warisan. Nah, wa imma fi fardin wahid, dan boleh jadi dalalahnya terkait dengan individu tertentu, satu individu. Fardun fi fardin wahidin minhum, satu individu dari dawil arham kal hadith, seperti hadith yang pertama, ibnu ukhtil qawm minhum, ini fard individu yang disebutkan di sini adalah ibnu ukhtil qawm, ibnu ukhtil mayyit. Hadith yang kedua adalah al-khal, akhu ummil mayyit. Nah, karena dalil-dalil nusus seperti itu. Nah, famin thamma, dari sanalah muncul khilaf mengenai metode pembagian warisannya. Iqra. Famin thamma ikhtalafa al-qailuna bi tawrithihim ala thalathati aqwalin. Ya, jadi itulah sebabnya dari sanalah, ya, dengan sebab apa yang dijelaskan tadi. Ya, khususnya ada yang mujmalah dan ada yang sebagainya fi fardin wahid minhum, maka terjadi khilaf mengenai metode tawrits. Tiga pendapat. Naam. Ahaduha i'tibaru qurbi ad-darajah. Faman kana aqraba ila al-warithi kana aula bil mirasi min ayyi jihatin kanat. Wajib. Kamil. وحجة هذا القول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. Pendapat pertama, yaitu memperhitungkan qurb ad-darajah, ya, kedekatan derajat yakni al-manzilah. Ya, kedekatan derajat, derajat di sini semakna dengan al-manzilah, derajat, posisi. Nah, jadi famankana akraba ilal warith, barang siapa secara derajat, posisi lebih dekat kepada, ya, ahli waris kana aula bil mirats, adalah dia lebih berhak dengan warisan, min ayyi jihatin kanat, dari jihad, dari arah manapun dia, dari arah manapun dia, itu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah dia yang terdekat derajatnya, manzilahnya kepada al-waris, kepada ahli waris mayit. Hujjah pendapat ini ayat ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ya. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya, kata Syekh, wa ma ta'tabarna al-aulawiyyata kana al-aqrabu aula. Tatkala kita memperhitungkan al-aulawiyyah, ya, sisi, ya, keberhakan satu dengan yang lainnya di antara ulul arham, berarti yang terdekat posisinya, derajatnya, berarti dia yang lebih berhak daripada yang lebih jauh. Ya, karena permasalahannya adalah permasalahan ulul arham itu satu dengan yang lainnya lebih berhak dibandingkan saya ulul arham. Ketika di antara ulul arham, ya, ada beberapa kerabat, siapa yang lebih berhak di antara mereka, berarti yang lebih dekat, no, kalau begitu. Yang lebih dekat posisinya. Nah, dari jihad manapun itu tidak diperdulikan, yang penting dia yang lebih dekat kepada al-waris. Nah, نعم القول الثاني. القول الثاني اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيجعل الجهات أربعا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة. فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة. قاله في المغني صفحة 32 جزء السادس. طيب. Pendapat yang kedua, memperhitungkan kedekatan jihah, arah. Ya. Ini mazhab Abi Hanifah, kata Syekh. Jadi fayaj'alu, yakni Abu Hanifah, yaj'alul jihati arba'an. Abu Hanifah membuat empat jihad untuk mengatur ini. Ya. Jihadnya beliau ini, Abu Hanifah. Bunuwah, thumma ubuwah, thumma ukhuwah, thumma umumah. Jihad ini kalau kita perhatikan sama dengan jihad ahli ta'asib, ya. Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun. Iya kan? Sama persis. Ya. Nah. Menurut madhab ini, famatakana fil jihadil ula warithun min dawil arham. Tatkala di al-jihadil ula, di arah yang pertama, yakni bunuwah, ada di situ, ya, yang akan mewarisi dari kalangan dzawul arham, artinya dzawul arham ini ketika diperhatikan jihadnya, dia masuk di jihad bunuwah. Ya. Ada juga dzawul arham yang lain, dia di jihad ubuwah misalkan, dan jihad yang lainnya, maka lam yarid ahadun minal jihati allati ba'daha, siapapun, ya, dari kalangan dzawul arham yang posisinya di jihad setelahnya, ya, maka dia tidak bisa mewarisi, dia tertutupi. Qiyasan 'ala al-irth bi at-ta'sib, berdasarkan metode kias terhadap, ya, metode pembagian warisan secara ta'asib persis. Jika terkuat bunuah, maka ini menutupi jia ubuah. Jika tidak ada bunuah yang ada jia ubuah dan ukhuwah, maka jia ubuah menutupi ukhuwah dan seterusnya begitu. Naam. Wa yusamma hadzal madhhabu madhhaba ahli al-qurabati. Ya, madhab ini disebut madhab ahli al-qurabah. Madhab, ya, orang-orang berkerabat gitu. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, nah, pada Shafhah Al-Madhkur wal Juz Al-Madhkur. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi sudah dua madhab ini. Yang pertama i'tibar qurbi ad-darajah al-manzilah, yaitu kedekatan kepada warif. Nah, dari mayit tanpa mempedulikan jiha. Yang kedua justru jihahnya yang menentukan. Nah, al-qawlu thalithu i'tibaru tanzili fayunazzalu kullu wahidin min dawil arhami manzilata man adla bihi thumma yuqsamul malu bainal mudla bihim. Thumma yuqsamul malu bainal mudla bihim. Fama sara likulli wahidin akhadahu al-mudli. Wa hadha huwa al-mashhuru min madhhab al-imam Ahmad. Tayyib. Yang ketiga i'tibaru at-tanzil. Memperhitungkan at-tanzil. Apa makna at-tanzil? Yaitu fayunazzalu kullu wahidin min dawil arham manzilata man adla bihi. Kullu wahid min dawil arham, setiap orang dari dawil arham, yunazzalu, dia diposisikan pada manzilata man adla bihi, pada posisi, ya, orang yang merupakan jalur dia bersambung dengan mayit. Jadi melalui jalur siapa dia bersambung dengan mayit, maka dia diposisikan pada posisi itu. Itu makna tanzil. Cuma, ya, yuqsamul malu, yuqsamul malu. Nah, bisa yuqsamul malu. Yani. Bisa yuqsamul malu. Nah, kemudian ditaksim, dibagi harta itu bainal mudla bihim, di antara al mudla bihim, di antara, ya, orang-orang yang merupakan jalur dawul arham itu bersambung ke mayit tadi, karena dawul arham sudah masing-masingnya diposisikan ke posisi, ya, jalur penyambungnya itu. Nah, setelah diposisikan, maka dibagilah harta itu di antara, ya, posisi tadi, posisi penyambung tadi. Nah, fama sara likulli wahidin minal mal, yakni maka apa saja yang, ya, didapatkan oleh masing-masing dari mereka itu, ya, akhadahul mudla, maka itu yang diambil oleh mudla, ini dawil arham yang diposisikan pada posisi penyambung, jalur penyambung tadi. Nah, jadi ini dua tahapan, ya, yakni dawil arham diposisikan dulu seakan, ya, dia pada posisi orang yang merupakan jalur dia bersambung dengan mayit. Nah, setelah itu posisi, ya, jalur, ya, penyambung dengan mayit ini tadi seakan-akan harta dibagikan kepada mereka. Nah, maka bagiannya masing-masing itu yang diambil oleh dawul arham tersebut. Nah, ini yang masyhur dari madhab Imam Ahmad. Nah, supaya tampak jelas perbedaan, efek dari perbedaan madhab ini, kita selesaikan di contohnya. Wa ilaika. وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف. طيب. Saya buatkan, berikan kepada Anda contoh, kata Syekh, yang dengan contoh itu akan tampak efek daripada khilaf tiga mazhab di atas. Naam. فلو هلك هالك عن بنتي بنتين وبنتي أخ لغير أم فالمال لبنت الأخ على القول الأول لأنها أقرب إلى الوارث ولبنت البنت على القول الثاني لأنها أسبق جهة وبينهما نصفين على القول الثالث لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف فرضا وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبا وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبا. ذكر هذا المثال في المغني صفحة 35 و200 جزء السادس. ذكر هذا المثال نعم أو ذكر نعم سدوا دوانا نعم ذكر هذا المثال في المغني قرأت هكذا ها صفحة 35 و200 جزء السادس من الطبعة المفردة ونحوه في العذب الفائض صفحة 23 جزء الثاني. طيب لو هلك هالك يات بنت وبنت أخ لغير أم. نعم jadi ini bint ini golongannya furu' ya, dzul arham dari kenal furu' pada pembagian dzul arham yang telah kita pelajari kan furu' usul hawasid. Bint akhli ghairi um ini golongannya apa? Maksud di hawasi yakni furu' akhli ghairi لغير أم. طيب قال الشيخ فالمال لبنت الأخ على القول الأول. Mari kita fahami ya. Menurut pendapat yang pertama, harta itu diwarisi oleh bint al-akh, bukan bint, tapi bint al-akh. Kenapa? Li'annaha akrabu ilal waris, karena dia lebih dekat kepada ahli waris. Karena al-qawl awal i'tibar qurb darajah al-manzilah fa man kana aqraba ila al-warithi kana aula bil mirath. Kita lihat ya, yang waris dari deretan ini bin yang waris adalah bin. Ini kan apa nih, cicit ya. Kalau bin cucu, kalau bin apa, cicit orang bilang. Baik, yakni al-waris di sini dari tiga ini bin. Yang merupakan waris, ahli waris mayit yang mana seandainya hidup. Yang ahli waris adalah bin mayit, iya kan? Berarti kedekatan bin ke bin, posisinya, derajatnya ya, manzilahnya, posisinya dari bin yang merupakan waris mayit seandainya hidup, berapa kali anu ini, berapa kali tahapan ini? Dua kan? Karena dia bintil mayit, berarti dua tahapan dia baru sampai ke waris. Sedangkan yang kedua bint akh li ghairi um, seandainya akh li ghairi um hidup, maka dia waris, iya kan? Tapi dia tidak hidup nih sekarang. Yang adalah binsnya. Nah, kedekatan derajat bins ke waris al-mayit seandainya hidup, yaitu akhli gari um, di sini berapa kali tahapan? Satu. Mana yang lebih dekat ke waris? Seandainya waris itu hidup maksudnya. Ini maksudnya dari i'tibaru qurbid darajah famankana akroba ilal waris. Barang siapa yang posisinya, derajatnya lebih dekat ke ahli waris mayit, andaikan ahli waris itu hidup, dia itu ahli waris seandainya hidup. Tapi kan di sini dia tidak ada. Ya, yang ada adalah dzawil arham dari jalurnya gitu loh. dari jalur waris tadi, daul arham dari jalur waris tadi itu yang hidup. Maka dilihat siapa dari daul arham yang lebih dekat posisinya ke waris tadi, ya. Maka dia yang berhak. Nah, di sini kita dapati binti binti bintil mayit sampai ke mayit melalui jalur waris bint. Seandainya hidup ini waris ini, tapi kan tidak ada. Nah, ini dua tahapan. Sedangkan bint ahli huri satu derajatnya ke waris sah, satu kali tahapan saja. Jadi yang mana yang lebih dekat? Bintu ahli ghairi makanya dia yang diberi menurut mazhab yang pertama. Menurut mazhab yang kedua, wali bintil binti alil qawli tsani. Tuh langsung beda ini hasilnya. Hah? Nah, beda. Yang pertama menurut mazhab Abi Hanifah yakni mazhab Abi Qarabah, bintil binti yang dapat. Ya, kenapa? Lianna asbaku jihatan, karena dia lebih terdepan jihahnya, arahnya. Lihat, dia di jihah bins ini, dia di jihah bunuwa. Mazhab yang pertama tidak perlu li dengan jihah. Yang penting qurb ad-darajah. Kalau dia dari jihah, padahal bins jihahnya lebih terdepan pada mazhab pertama, tapi qurb ad-darajah. Ada pun Abu Hanifah jihadnya diperhitungkan, berarti bins yang dapat. Karena dia pada jihad yang terdepan itu bunuwa, sedangkan bins ahli ghairi jihadnya jihad apa ini? Jihad? Bins ah jihad? Uhuwa. Kalah. Tamam? Kemudian menurut mazhab yang ketiga, yang masyhur di mazhab Imam Ahmad, wa bainahuma nisfain. Ya, dibagi dua di antara mereka, ya, menurut pertemuan ketiga ada masuk pada mazhab Imam Ahmad, karena bint al-bint li anna bint al-binti bi manzilatil bint. Ini i'tibar tanzil. Kita lihat prakteknya, penerapannya, li anna bint al-binti bi manzilatil bint. Nah, bint dia bersambung ke mayit adalah ilal mayit diwasilkan dengan perantaran siapa? Bint, iya kan? Berarti dia ditanzil ke posisi bint, seakan bint sekarang yang mewarisi. Tamam? Bint jatahnya berapa? Falahan nisf fardhan, secara fardh. Kemudian bint akhli ghairi itu bersambung dengan mayit melalui perantara akh. Berarti sekarang seakan yang mewarisi adalah akh li ghairi, ditanzil seakan akh li ghairi yang mewarisi. Akh li ghairi imma itu akh li ab atau akh syaqiq, maka itu ahli ta'asub. Berarti dia yang dapat sisanya. Jadi bint wa bintal akhi bimanzilatihi, ya yani bimanzilatil akh, falahal baqi ta'siban. Yang mana yang lebih adil? Nah, contoh ini disebutkan katanya dalam kitab Al-Mughni. Nah, disebutkan dalam Al-Qudama. Nah, juga dalam Al-Adl Al-Fa'id. Baik, yang mana yang lebih adil dari tiga mazhab ini? Hah? Kalau kita lihat hasilnya yang lebih adil mazhab yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Karena dua-duanya dapat. Yang jelas ini semua apa? Tidak bisa dipastikan siapa di antara ketiga mazhab ini yang paling benar, yang karena ini hasil ijtihad. Tinggal ya dilihat yang mana kira-kira yang lebih dekat. Nah, kalau kita lihat hasil sebatas contoh ini ya, tampak ya memang kayaknya lebih adil yang ketiga. Karena dibagi dua. Tapi mazhab yang pertama akan mengatakan ini lebih adil karena dia aula ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Jadi bintul akh dia lebih berhak karena dia lebih dekat. Al-muhim masing-masing punya hujjah. Nah. Baik. Abu Hanifah punya dalil kias ke taurits ahli ta'asib. masing-masing itulah hasil ijtihad masing-masing barakallahu fiik. Nah, nakti fi hadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah.